Wala al-musannifu rahimahullah wa alamatu jasmihi hatfu akhirihi waw al-waw. Wa qawlu syairi. Kifa nabaki min zikra habibin wa manzili. Bishidkil liwa bainat dukuli wa haumali. Di sini kifa nabaki. Berhentilah kamu berdua. Nabki, maka kita menangis. Ming zikra, karena mengingat habibi, teman lama, pacar, lawan zili dan rumah. Di sini maksudnya ingatkanlah masa lalu ketika di tempat ini kita ingat ada habibi, ada cewek lah, lawan zili ke tempat. Tempat kita cerai-ceraian dulu lah, pacar-pacaran dulu ya. Kita tentu sejenak lah, kita nangis. Renungkan masa-masa lalu dulu lah, gitu lah ya, anak-anak. Bisit giliwa inama tempat ya. Bisit giliwa bainat dukul, bainat dukul, ibahaw mali inama tempat. Banyak. Mana saja di sini? Adalah kifarat nabki. Nabki apa fi'il? Fi'il amr. Ya, enak fi'il amr. Kifah, fi'il amr. Nabki maj. Majzum tanda jazun apa? Hadfu hadfirillah. Kenapa? Karena jatuh setelah tolak menurut siapa? Ibnu Syam. Dan dia jatuh apa? Karena ada in syartiyah menurut siapa? Jumhur alul-nuhat. Ya kan? Kalau dia majzum dengan tolak ada kalau Ibnu Syam, kalau dia majzum dengan in syartiyah yang dibuang pada kata-kata kifah, maka dia adalah qaul jumhur ali nuhat. Baik. Lanjut. Wa taqulu atini ukrimka hal ta'tinu hadditska la taghfur tadkhulil jannah. Datanglah kepadaku maka aku akan memuliakanmu. Hadza ukrimka. Jawab daripada talab. Hal ta'tini uhadiska. Hal ta'tini uhadiska. Hal termasuk talab. Apakah kamu enggak datang kepadaku? Menuntut dia datang kepadaku. Maka aku akan bercerita kepada kamu. La takfur tadkhul jannah. Huna tadkhul. Apa itu? Mangsub, mazum. Ya, mazum. Baik, karena jenis belakang talab. Nah, jelas insyaallah. Ini batikan setelahnya ini. Walau kanal mutaqaddimu nafyan au khabaran musbatan lam yujzam al-fi'lu ba'dahu. Andai kata sebelumnya ini berbentuk nafi. Enggak tolak loh ya. Nafi tok. Atau khabar tapi musbat. Khobar tapi musbat. Dimana musbat? Khobar ya, tapi musbat. Maka lam yujzam al-fi'lu ba'da. Enggak boleh dijazmkan fi'l setelahnya. Soalnya sebelumnya itu imma nafi wa imma khobar musbat. Kalau sebelumnya berbentuk nafi, halas, maka fi'l mudhari' enggak boleh dijazmkan. Syarat dijazmkan itu apa? Kalau itu tolak kan? Tuntutan kan? Harus tolak. Mafhum? Harus tolak. Ini enggak didahului oleh nafi saja. Dan didahului oleh khobar musbat saja. Maka seperti ini, fi'il mudhari' yang jatuh setelahnya tidak boleh disukun. Fal awal nahu ma ta'tina. Ma apa? Mana fiya? Enggak tolak. Maka tuhadzisuna. Enggak boleh antum baca tuhadzisna, enggak boleh. Enggak boleh. Enggak boleh tuhadzisna jawab dari mata tina, enggak boleh. Sebab mata tina tidaklah tolak. Tidaklah tuntutan. Karena bukan tuntutan, enggak boleh antum baca tuhadzisna. Birof'i tuhadzisuna wujuban. Wajib dibaca rofa. Enggak boleh dibaca jazm. Kenapa kok enggak boleh dibaca jazm? Soalnya sebelumnya itu bukanlah tolak, hanya nafi saja. Sedangkan salat kemarin kapan dibaca tolak? Kalau kapan dibaca jazm? Kalau jatuh setelah tolak. Jelasin insyaallah. Terusnya. Walaya juzulaka jazmu. Tidak boleh bagi kamu menjazmkannya. Enggak boleh antum baca tuhadisna, enggak boleh. Enggak boleh antum baca tuhadisna, enggak boleh. Soalnya apa? Soalnya wis dijelaskan dia itu dibaca jazm kalau sebelumnya itu tolak. Wa qad ghalata ghalita fi dzalika sahibul jumal. Dalam hal ini telah salah pengarang kitab sahibul jumal. Ditulis wa huwa kitab li Abi Qasim Abdurrahman ibn Ishaq az-Zujjaj. Wa huwa kitab li Abi Qasim Abdurrahman ibn Ishaq az-Zujjaj. Ini namanya ya. Baik. Ini pengarang kitab Sahibul Jumal, ini keliru dia. Dia jatuh dalam perbuatan yang salah. Apa salahnya ya kawan? Apa salahnya? Karena apa? Setelah nafi itu kok dijazmkan ya. Seharusnya nafi itu kan dirofakan, bukan dijazmkan. Yang jazm itu kalau jatuh hanya setelah tolak saja. Terusnya, wasani yang nomor dua. Contoh maksudnya dua itu apa? Khobaron musbatan. Kalau yang pertama tadi adalah contoh nafi. Yang kedua sekarang contoh ya khobaron musbatan. Anta ta'tina tuhadisuna. Ini khobaria. Kamu datang kepada kami tuhadisuna. Lalu kamu bercerita kepada kami lah. Fakalimat tuhadisuna birofi. Tuhadisuna dengan merafak tuhadisuna wujuban bittifakin nahwiyin. Dengan disepakati nahwiyin. Limadha? Liannahu sebelumnya itu khobarun musbatun. Khobar yang musbat. Ay khobar yang tidak mafi makna insya. Jadi khobar yang musbit. Khobar yang musbat ay khobar yang tetap. Ya, khobar yang tetap ay khobar yang tidak bimana insya'iyah. Terus insyaAllah. Terus. Wa amma qawlul Arab. Adapun perkataannya orang Arab. Ittaqullaha amru'un. Fa'ala khairan yusab alaih. Kenapa kok dibaca Yusab? Sedangkan sebelumnya itu enggak ada talab. Ya, mana talabnya? Ittaqa fi'il madhi kan? Enggak ada talab. Kenapa kok dibaca Yusab? Ittaqa bertakwa Allah kepada Allah umru'un seseorang. Bentuk takwanya. Fa'ala khairan berbuat baik. Ya. Badali ittaqa Yusab alaih. Maka dia akan diberi pahala atas dia. Lah kenapa Yusuf ini kok disukun, dijazmkan? Kenapa? Sedangkan apa? Sebelumnya itu bukanlah talabiyah. Dijawab. Bahwa juhu maka segi pengambilan dalil. Kenapa kok disukun? Anna bahwasanya kata ittaqah Allah dan kata fa'ala khairan. Wa in kana fi'laini meskipun keduanya itu fi'il madhi. Tapi ingat dhahiruhuma al-khabaru. Dhahir keduanya adalah khabar illa annal murada bihi matlab. Tapi maknanya adalah talab ay al-khabar ya bi mana insya. Makanya dia bi mana talab. Maka dia disukun insya. Meskipun secara zahirnya dia adalah fi'il madhi. Secara zahirnya dia adalah fi'il madhi. Dan apa ikhwanana barakallahu fikum, lahirnya adalah khobariyah. Tapi ternyata khobariyah di sini mengandung makna insya'iyah. Mengandung makna tolak tuntutan. Dan tuntutan termasuk bagian daripada tolak. Maka yusat disukun, dijazmkan. Jadi antum harus ceritain ya. Jangan lihat fi'il madinya doang. Ada fi'il mudhari yang bermakna talabiyah. Ada fi'il madi bermakna talabiyah. Maka ketika itu boleh disukun. Baik. Wal makna. Dan maknanya. Lihat takillah. Maknanya. Ittaqwa lihat takillah. Hendaknya takwa kepada Allah. Umru'un seseorang. Wal yaf'al khaira. Dan berbuat baiklah. Maka yusab alaih. Maka akan diberi pahala oleh Allah. Jadi fi'il madhi yang bimana insya. Kalau dia bimana insya, maka tetap beramal. Tetap beramal fi'il mudhari yang jatuh setelah tolak. Jelas kira-kira calon? Jelas? Khair tau khair. Amir tau amir. Ulangi amir. Kapan fi'il mudhari itu dijazmkan mir? Setelahnya ada talat. Kalau setelahnya ada talat maka dia dijazmkan. Tapi kalau sebelumnya ada apa? An-nafyu sama khobariyah. Jumlah khobar. Arti sekedar memberi kabar. Mana khobariyah itu? Sekedar memberi kabar. Bukan dalam tuntutan. Maka wajib dibaca rofa. Ya, wajib dibaca rofa. Kita ini. Baik. Sekarang. Wa kadhalika qauluhu ta'ala. Hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim tu'minuna billahi wa rasulih wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun yaghfir lakum taqallidallahu ini. Hal adullukum, mau enggak aku tunjukkan kepada kalian ala tijaratin atas perdagangan tunjikum min azabin alim. Perdagangan ini akan menyelamatkan kalian dari azab yang pedih. Isi perdagangan itu adalah tu'minuna billah, beriman kepada Allah wa rasulih, wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum dzalikum, yang demikian itu khairul lakum in kuntum ta'lamun yaghfir lakum, maka akan diampuni. Nah, ada yang menjawab, oh iki yaghfiriku teko hal harus apa? Talak. Maka artinya enggak pas. Mosok mau enggak aku tunjukkan kamu akan diampuni. Mosok sebab ampun itu karena diberitahu, enggak mungkin. Ya kan enggak mungkin. Sebabnya ampunan itu bukan karena aku beritahu. Masa diberitahu langsung diampun oleh Allah tanpa beramal? Gak mungkin tak? Ya sekarang. Baju jima yakfir. Yakfir ini jazmkan. Li'annahu jawabun. Karena yakfir itu jawab. Jawab liqaulihi ta'ala tu'minuna billahi wa rasulih. Waduh kok bisa jawab tu'minuna? Wong tu'minuna itu apa? Fi'il mudhari'. Ya tak? Kok bisa diatur jawab itu gimana? Tu'minuna itu kan tolak. Yang namanya jawab itu kalau tolak. Sedangkan tu'minuna ini kan mudhari'. Dikatakan liqaunihi fi makna aminu wa jahidu. Karena makna tu'minuna wa tujahiduna itu khobariyah yang maknanya insya'iyah. Yaitu tu'minuna ay aminu, berimanlah, berjihadlah, maka akan diampuni. Gitu loh. Jadi adanya ampunan itu adalah kalau iman dan jihad. Jelas jalan nih. Jelas jalan. Alhamdulillah. Jadi ini khobariyah bimakna insya'iyah. Makanya di sini harus khobaron musbat. Khobar yang musbat itu khobar yang tidak bimakna tolak. Gitu. Terusnya. Loh, kok walaisa jawaban lil istif istifham. Loh, kok enggak jawab pada istifham? Istifham kan juga apa termasuk apa? Tolak? Tolak biaya kan? Istifham termasuk tolak. Loh, kok dikatakan jawab daripada tu'minuna wa tujahidun? Kok enggak dijawab saja? Bahwasannya yakfir itu adalah jawaban daripada hal adullukum. Dan adullukum adalah nikismi at-tolak. Kenapa enggak seperti itu? Dijawab. Lianna hufranat dunub. Karena terampuninya dosa, la yatasabbab, bukan adanya, bukan disebabkan an-nafsi dalalah dari zat penunjukan, bukan. Jadi terampunannya dosa bukan karena sebabnya itu apa ya, wa barakallahu fikum, zat dalalah penunjukan itu bukan. Yang namanya balasan, jawaban itu pasti dari tolaknya. Lah sedangkan apakah sekedar menunjukkan itu cukup diampuni oleh Allah? Kan enggak. Mau sekedar menunjukkan nafsu dalalah, sekedar menunjukkan langsung diampuni oleh dia, diampuni enggak? Enggak diampuni. Ngerti? Diampuninya itu kalau iman dan jihad. Bukan sekedar dalalah. Bukan. Hadisnya sebab diampuninya dosa. Jadi khonana, diampuninya dosa itu bukan disebabkan dari zat dalalah itu sendiri. Ah, bal anil imani wal jihad, bahkan diampuninya dosa itu karena iman dan karena jihad, bukan karena nafsu dalalah. Jelas kira-kira ini insyaallah. Jelas ini insyaallah khonana. Jelas enggak kira-kira? Mama jelas? Jelas sama ini? Kalau jelas lanjut ini, Pak. Jelas ini? Baik. Kosim jelas? Beneran nih, Kosim. Sama. Sarul jelas? Sarul jelas? Kemudian saya lagi, Sarul ya? Kalau Habib kelihatannya jelas sekali itu. Pandangan matanya itu menampakkan. Waham ini. Jadi dia... Ini ilmu apa itu nih, Han? Gatai. Saya dulu itu musuh lagi itu saya desakan. Saya enggak percaya soal lagi. Bujuan uang. Ada teman dari Jakarta di sekolah I sekolah Universitas Indonesia. Iya, UI. Kan satu mobil itu. Saya tanya antum kuliah mana, Mas? Di fisiologi. Saya tanya gini. Langsung, coba antum terbak saya ini kayak gimana? Ya gitu. Kalau bisa kan? Antum jangan ngira-ngira ya dosa ini. Ternyata bisa lagi itu juga apa? Ada juga ya kan? Ada juga sekedar tanda menua. Ya orang pasti. Jadi ya. Baik. Nah terus. Jelas soalnya ini. Anak pada gak jelas ini. Apa sebenarnya sih? Hidir, apa hidir? Mif, amif. Kau itu tak mungkin dapat amif dah. Pas berkata itu sudah ini. Nee, terus. Walau lam yuksot bil fi'lil waqi' ba'da talabi opo al jaza'u naibul fa'ili imtana'a jazmuhu. Walau lam yuksot, dan jikalau tidak dimaksudkan dengan fi'il yang jatuh setelah tolak itu, tidak dimaksudkan maunya jaza'u membalas pada kata sebelumnya, maka imtana'a jazmuhu tidak diperbolehkan, terlarang dijazmkan. Perhatikan. Di ilmu dorek kemarin jatuh setelah kapan disukun, kapan dijazmkan, dua syarat. Kalau jatuh setelah tolak, yang kedua bagaimana? Diinginkan jaza, ya kan? Dimaksudkan jaza. Jelas? Ini jatuh setelah tolak. terpenuhi syaratnya. Cuma fi'il mudhari'nya itu tidak diinginkan di situ makna jaza. Tidak diinginkan di situ, tidak ada istilah keinginan dan diinginkan dan ditujukan makna jaza, tetap enggak boleh dijazmkan. Enggak boleh dijazmkan. Enggak boleh dijazmkan. Soalnya apa? Soalnya enggak ada qusida bil jaza. Enggak ada makna qusida bil jaza itu enggak ada. Baik. Contohnya, kakaulihi talakus min amwalihim sodakotan tutohiruhum, ambillah dari harta-harta mereka sodakotan sodakok yang sodakot. Tutoh itu bukan kok dijazmkan ya, sifatnya tutoh sodakok. Yang sodakok ini bisa mencucikan. Nah itu kan nanti dengan tapi kalau anda matikan, ambillah dari harta mereka sodakok, maka apa? Kamu membersihkan mereka atau bagaimana? Nah, ini lihat, berbeda secara irob. Irobnya berbeda dan nanti artinya pun berbeda. Sekarang lihat, di sini dibaca tutohirum. Padahal jatuh setelah apa? Tolak itu apa? Khut. Jatuh tolak ini khut ini lapar. Nah, lihat. Fatutohiruhum, maka kata tutohir marfu'un dibaca rofa bittifakil kura. Alhamdulillah, bittifakil kura, dengan disepakati oleh ahlu membaca. Arti ahlu membaca kira'ah. Ya, kira'ah. Jadi kira'atu sab'ah, kira'atu ju. Semuanya sepakat bahwasanya tutohiruhum itu dibaca rofa, bukan dibaca nasab. Bukan dibaca nasab. Lihat alasannya. Wa in kana masbuqan bitalab, meskipun fi'il itu didahului oleh talab. Dengan talab ini. Meskipun didahului oleh talab, tapi kenapa kok dibaca rofa? Wa huwa khut'a. Kenapa? Likaulihi laisa maksudan bihi makna in takhut minum sedakotan tutohiruhum. Tutohiruhum. Karena keberadaannya itu bukanlah yang dimaksudkan. Dengan talak itu memiliki arti in. Jikalau kamu mengambil dari mereka sedakot, tutohiruhum, kamu akan bisa mensucikan mereka. Bukan itu yang dimaksudkan. Bukan yang dimaksudkan itu bukan. Jika kamu itu bisa mengambil sedekah dari mereka, maka kamu yang bisa, bukan yang membersihkan itu kamu, bukan. Ngerti? Itu yang itu bukan yang diinginkan. Yang diinginkan dalam ayat ini, yang bisa membersihkan itu sedekahnya, bukan intinya. Ngerti? Ngerti gak ya Farana? Makanya kan lain. Karena sini tuh tohir ini bukan diinginkan jaza balasan daripada khut sebagai jawaban dari khut, bukan. Meskipun dia jatuh setelah tolak, tapi bukan diinginkan jaza terhadap khut telak itu sendiri. Kalau jatuh sekarang sebagai jaza pada khut, berarti inti yang bisa mencucikan mereka. Tapi bukan itu yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksudkan oleh Allah itu adalah yang mensucikan itu adalah sedekahnya, bukan kamunya. Ngerti? Paham khair. Lah kurang paham khair. Wajahnya kelihatan itu enggak paham ya. Ngerti ya? Ya kan ya, nah. Kurang. Loh, beneran. Beneran. Baik. Jadi, kita ketahuan jadi. Baik, khair tadi. Sini nih khair. Apa mau khair ya? Kak aku sih boleh bantar apa ya kan? Ini khair ya. Fi'il mudhari' khair. Iya. Nasar kan ternyata ngantuk gini Abu Nasar. Karena ngantuk gitu ya? Jadi kurang pagi ya untuk tamu. Tamu dari jauh loh ternyata. Dari mana? Dari Banyuwangi bawa asila loh, mas. Nah, masuk masuk sawangan aja. Yo, hai semuanya. Terlah yo. Masuk asil enggak asil dari kan dari sekian. Dari sekian mau cari lecture kan cari cari anak. Ada cari anak jadi sini masuk. Waduh, punya taklim cah. Iku ay aku lihat jam terus paham dia. Alhamdulillah orang paham lihat jam terus ini. Nah, ada orang enggak paham lagi. Terus ini terus ngajar ini. Dengar ya. Kan fi'il mudhara itu khair ya. Itu kalau di sukun baik ini kan harus punya dua syarat ya. Apa syaratnya? Jatuh setelah tolak dan fi'il mudhara itu diinginkan apa? Jaza. Paham susah enggak? Lah, ternyata ada fi'il mudhara ini jatuh setelah tolak. Tolak. Artinya sebelumnya itu bima, sebelumnya itu tolak. Cuma tidak fi'il mudhara ini tidak diinginkan di mana jaza. Ngerti? Enggak diinginkan di mana jaza. Jelas. Contohnya khud min amwalihim sedekatan dibaca tutahhiruhum. Enggak usah lihat dulu khair. Diterangkan saya dulu. Sekarang khud min amwalihim sedekatan ini kan tutahhiru dibaca rofa. Sedangkan tutahhiru ini apa fi'il mudhari. Jatuh setelah apa? Mana talaknya? Khud. Loh. Seharusnya kaidahnya kan dijazmkan kan? Nah, ini lain. Tutahhirum itu fi'il mudhari yang tidak diinginkan maknanya jaza. Artinya kayak gini. He khair ambillah. Sekarang kayak dia. Khud. Ketahui kan? Khud bintang. Ini khud bintang siapa lagi? Khud bintang Laila. Ini. Tutahhiru. Atau tutahhiru qalbasaukani. Kalau antum artikan itu jaza, contoh gini berarti ambillah anak wanita yang namanya Laila, maka kamu, nah gitu kan, kok jaza bisa membersihkan hatinya Saukani. Oh no, menghibur hatinya Saukani itu kalau artinya jaza. Tapi ketika anak bilang seperti ini, bukan maunya jaza, tapi mau saya ambillah si bintan Laila. Biar Laila yang membersihkan hatinya Saukani. Bukan ente. Bukan ente. Kalau anak artikan jaza, ente yang membersihkan. Yang menghibur hatinya Saukani. Tapi kalau anak inginkan itu bukan jaza, hanya baca rofa, berarti biarkan Laila lah yang menghibur hatinya Saukani. Yang lagi luka apanya ini. Ya. Itu ya. Jelas. Ini sama ini. Khud min amwalihim sedekatan. Tutahhiruhum. Kalau artikan jaza, berarti siapa yang membersihkan? Kamu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau yang kita artikan itu dibaca tutahhir, maunya Allah itu bukan kamu Muhammad, tapi taharah sadaqalah yang akan membersihkan mereka. Ngerti? Kayak ngerti. Hari ini agak gerambel sedikit kan. Tapi paham, tapi saya itu kurang nih kelihatannya. Koyoke kok enggak gimana. Baik. Wa inna ma urida, akan tetapi diinginkan di sini. Diinginkan di sini. Khud min amwalihim, ambillah dari harta-harta mereka. Sodaqotan mutahhiratan. Sodaqoh yang bisa membersihkan. Fatu tahiruhum, maka tutahhir sifatun li sodaqoh, sifatnya pada sodaqoh. Sodaqoh yang membersihkan mereka. Walau kuria, toh andai kata dibaca bil jazmi, dibaca jazmi ala makna jaza, di makna jaza lam yamtani bil qiyas, secara kaidah gak dilarang. Secara kaidah lho kan, imma antum yang membersihkannya hati Saukani, wa imma Laila lah yang membersihkan hati Saukani, secara kaidah gak apa-apa. Cuma wis diwaca ngono cak. Ittifaknya kita semuanya ini kan kata-kata Laila ya. Kita ini sudah membaca ittifak semuanya dibaca tutahhir cak, rafa cak. Jawatan rafa yang membersihkan itu ya laila saja, enggak boleh khut, enggak boleh ente. Khair. Tapi kalau ada kata secara faedah, kau bawa secara faedah. Gitu ya. Khair ya. Khair insyaallah, khair ini apa Allah. Namanya khair ya kan, senantiasa kulu khair. Jelas ini insyaallah kan. Kalau jelas. Kalau dibaca jazm, di makna jaza apa-apa ya. Secara kias, secara faedah, kau apa-apa kena. Tapi jangan Al-Qur'an ini engko nang antum diwenaku. Hampir ada sebagian ikhwan terlalu ingin jadi si bawai. Dia sholat itu membatikan erop, gak membatikan maknanya. Dipikir dia kenapa ini ropa? Dipikir ikhwan ingin jadi si bawai. Sampai sholatnya itu gak karu-karuan, gak ngerti apa kata. Sholat pun berapa rakaat gak abadi, gak paham. Sholat jadi ngisi jadi si bawai. Masya Allah. Lu antum gimana? Ya aku tadi mikir itu rofa, kenapa dibaca rofa tadi mikir. Terus aku mikir, kenapa yang baca rofa tadi itu ya? Gitu ya, itu ada yang jadi si bawah itu. Ada yang dunia ini ada ya kan. Jadi gak tenang salatnya, slow. Tapi penting jadi si bawah itu. Boleh. Kalau Al-Quran, kan lihat kursi dah bilta kembali ke tapi hadis jangan ya. Kalau hadis butuh pemahaman loh. Kalau nanti pak apa menyulap apa apa ya. Kalau hadis jangan disahami sendiri. Ibu cara kau saya oleh. Ia kata orang ulama kau apa. Nang kalau kau ulama hadis. Soal masalah hadis dan Quran ini harus butuh ada yang memahaminya. Kalau omongannya khair kau apa. Kewin istimal ini kau dosa insya Allah. Tapi harus ada orangnya ya. Ada orangnya begini loh. Kama kuri'ah sebagaimana dibaca. Qauluhu ta'ala perkataannya Allah ta'ala fahabli min ladunka waliyan yarithuni. Artinya beda. Berikanlah kepadaku dari sisimu wali maka. Nah, kalau maka berarti kan jahatnya. Kalau sifat yang mewarisiku. Lihat. Ini ayat ini boleh dibaca dua, yarisni dan yarisuni. Sale ana semoco ngono. Kopo apa semoco ngono? Fi rabbir rabbi dibaca rafa ala ja'li yarisuni. Taib menjadikan yarisuni sifatan liwalian, sifate wali wa bil jazmi ala ja'li jazam diwaca jazam jawab hatiku rapopo. Iki sale ana semoco ngene. Orang sudah minta ngono. Wahada bikhilafi kaulika. Ini lihat berbeda. Artinya itu kan boleh dibaca dua. Jazm dan rofa kan itu kan ya. Ya. Mana wahada dan ini berbeda dengan perkataan kamu. Artinya wajib kamu baca rofa. Wajib kamu baca rofa. Gak boleh ambil baca jazm. Kalau yang depan kan oleh secara faedah. Ima rofa, ima jazm kan oleh. Tapi kalau ini enggak boleh wahal dan ini dikhilafi kaulika berbeda dengan omong. Maksudnya dengan yang akan datang ini wajib dibaca rofa, enggak boleh inti baca jazm atau rofa enggak oleh. Ngerti maksudnya? Mana wahal ini? Wahada dikhilafi kaulika dan ini berbeda dengan omongan kamu. Artinya omongan kamu yang akan kamu ucapkan ini nantinya wajib dibaca rofa, enggak boleh dibaca rofa atau jazm. Baik, enggak boleh dibaca rofa atau jazm sebagaimana yang depan. Kemudian bismillah wa ini bi rajulin datangkan kepadaku bi rajulin seorang laki-laki yuhibbullaha wa rasulah. Harus dibaca yuhibbu, enggak boleh dibaca jazm. Loh, basal kan setelah ini. Setelah apa? Setelah sholat. Kok enggak boleh? Sebagaimana di atas kan boleh. Boleh kan secara faedah. Ya, boleh dibaca rafa atau jazm. Ini kenapa enggak boleh? Lihat alasannya. Fa innahu la yajuzu fihil jazm, enggak boleh kau baca jazm. Soalnya li'annaka la turidu, karena kamu tidak ingin. Anna mahabbatar rasulillah, cintanya seorang laki-laki kepada Allah dan Rasulnya itu musababatun disebabkan anil ityan disebabkan adanya datang. Alin datangkan kepadaku seorang rasul. Maka maka dia senang kepada Allah dan Rasulnya. Antum dengan kata-kata ini enggak ingin cintanya rasul kepada Allah dan Rasulnya itu disebabkan adanya datangkan gitu. Antum enggak ingin seperti itu. Antum hanya datangkan kepadaku seorang rasul yang rasul ini cinta gitu saja. Bukannya bukannya cintanya seorang rasul kepada Allah dan Rasulnya itu disebabkan adanya ijtihad. Antum enggak ingin seperti itu. Inti hanya ingat datangkan kepadaku seorang rasul yang mencintai Allah. Itu inginnya inti. Enggak ingin sebagai sebab bukan. Nanti makanya wajib dibaca roba. Li'annaka la turidu karena kamu tidak menginginkan. Anna mahabbatar rasuli bahwasanya cintanya seorang rasulillahi wa rasuli kepada rasulnya. Itu musababatun disebabkan anil ityani bihi dari mendatangkan dia itu orang. Sahib kama turidu fi qaulika sebagaimana kamu ingin pada perkataan kamu. Kalau ini lain. Ini ugrimka datangkan kepadaku aku akan muliakan jelas. Adanya mulia, kemuliaan ini disebabkan kalau dia mendatangkan kepadaku. Jelas ini kalian enggak? Li'annal ikram karena ikram itu musababun disebabkan anil ityan karena dia mendatangkan. Ngerti? Ayo. Wa inna ma arata tapi kalau kata hanya saja arata kamu tuh ingin dengan kata-kata itu ini birojulin mausubin dia disifat datangkan kepada seorang rojul yang memiliki ini sifat. Jelas? Jelas? Jelas untuk katanya gak jelas, itu bahwa kopnya deh jelas, insya Allah. Mana kopnya-nya itu, ha? Di sisi, insya Allah, jelas sekali ya, gak punya satu kop ya. Nah, barakallah, insya Allah. Sih, mau lanjut? Lanjut, kalau mau lanjut. Lanjut? Ha? Sudah, cukup. Itu enggak kuat dengan saya. Insya Allah. Boleh, secara baik. Tapi ini ada asal-asal enggak? Asal-asal Yaris dulu. Yaris dulu. Kira-kira kita enggak boleh. Kira kita dari rutin kira-kira. Kayak yang lain, ini kan dewasa. Tapi kan iya baca ono cha. Kalau masalah Quran, baik sampai di sini. Karena kosmos terus amin.